Dana jangan kau bersedih, ku tahu kau lelah, tepiskan keluh dunia. Biarkan mereka, biarkan mereka. Tenangkan hati di sana, tertidur kau lelah, mimpi yang menenangkan. Biarkan semua, biarkan semua. Peace can come to dunia.